Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka pelajaran halaman 39. Nah, pelajaran berikutnya ini adalah tentang apa? Dhammah. Ya. Mempelajari bagaimana kita mendhammah. Kita telah mempelajari fathah dalam sekian belas lembar, ya, 20 lembaran atau 20 halaman lebih. Kemudian kasrah pada beberapa halaman, ya, sekitar 9 halaman. Kemudian kita akan mempelajari dhammah. Ya, lebih sedikit halaman yang kita cantumkan padanya pelajaran dhammah, karena ini tinggal mengganti harokat saja, mengganti harokat, ya. Makhraj tetap sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Taib, harokat dhammah adalah dilafadzkan dengan cara menghimpun kedua bibir, u, u, dan melewatkan suara melewati bibir tadi, u, ya, cukup dihimpun, ya, tidak perlu kita berpayah untuk yakni apa mengedepankannya, ya. Cukup dihimpun u, ya. Baik, coba kita baca halaman 39. Nah, kita baca pada kolom yang paling kiri, ya, kolom keempat, ya. Ubu, ya, bawahnya uku, tumu, tunu. Ya, coba bedakan ta dan to. Saat di fathah jelas beda ta, to. Saat di kasrah juga beda ti, ti. Saat di dhammah juga bedakan tu, tu. Ya, bedakan antara tu dan tu. Nah, kita ulang. Ya, masih pada kolom keempat, ya. Baris ketiga, tu mu. Bawahnya tu nu. Ya. Zulu. Ya, zal huruf tipis. Wa, ya, tebalkan u. Luhu. Nah, jadi harus dibedakan pula antara dal dan vo se, ya, ini semaksimal yang kita mampu. Zu, menipiskannya. Wu, ya, menaikkan di awalnya suara vo. Wu, ya. Jadi awalannya yang beda. Kalau vo awalannya begini, pangkal lidah menegang. Oh, oh. Nah, coba kita sukun dulu. Au. Au. Ya, setelah dhammah atau ada wawu setelahnya, maka sama, sama-sama tipis. Wawunya tidak tebal. Au. Ya, tapi awalnya saja. Lu sama setelah wawu, ya, setelah harokat itu yang kita baca, maka ya sama-sama tipis. Namun awalnya saja. Au. Au. Azu, alu, ya, awalnya tebal. Bawahnya duwu. Baik. Halaman 40, ya. Kolom keempat, yulu, yulu, ju'u. Panjangkan ju u. Ya, pindah, jangan tetap bertahan di tengah tenggorokan. Tidak. Lepaskan. U. U. Yang kalau panjang berubah jadi wawu. U. Ya. Jangan biarkan di sini terus. Ya. Tapi keluarkan. U. Baik. Ulangi. Ju u. Suhu. Sin dan ha tipis. Su. Sekarang bawahnya, baris keempat. Su. Hu. Sad dan ha, ya. Keduanya tebal. Sin dan sad satu makhraj. Ha dan ha berdekatan. Suhu. Suhu. Kalau ha dan ha jelas beda. Ya, berpindah makhrajnya. Kalau sin dan sad satu makhraj, kamu juga harus dibedakan dari sisi sifatnya. Su. Su. Ya, awalnya yang lain. Coba s. Assu. Assu. Sekarang sad ya. Assu. Assu. Su. Su. Apa ini? Sad apa sin? Barakallahu fikum. Su. Apa ini? Ouzu. Ouzu. Bawahnya. Shu'u. Shu'u. Ya, lewatkan bibir. Jangan lewat hidung. Oh, ya. Kalau ini masih lewat hidung. Shu. Coba perhatikan contoh yang kurang tepat. Melewatkan suara dhammah tidak melewati bibir namun melewati hidung. Shu. Shu, tidak. Shu. Ya, terasa di sini ada suara yang lewat. Coba hamzah kita dhammah. U. U. Yang o tadi siapa ya? Ini belum sempurna. Belum sempurna, belum terhimpun bibirnya. O, tidak. U. Coba u. Ah, santum. Nah, kalau seperti ini lewat mana? Lewat hidung. Ya, lewat hidung. Oh, iya. Terutama kalau yang di dhammah huruf nun dan mim. Ya, biasanya karena nun dan mim memang punya gunnah, ya. Namun tidak semestinya kalau sudah di dhammah terus suara dhammahnya masih di hidung, ya. Kapan melibatkan hidung? Ketika lidah masih menempel pada gusi. En, ini masih di hidung. Coba en, en. Tapi kalau sudah berharokat, ya sudah tidak ada kaitan dengan hidung. Nu, coba en nu. Ya, kalau seperti ini, mu. Nah, ini masih lewat hidung. Ya, diupayakan. Ya, walaupun ini terkait dengan kesempurnaan saja, terkait dengan kesempurnaan pengucapan kalimat, ya. Nu, coba. Nu. Mu. Ya, bukan nu atau mu, ya. Baik. Baik. Berikutnya, syu'u, ulangi. Suru. Kufu. Ya. Naam. Halaman 41 insyaallah mudah. Ya. Mudzakarah dhammah pada halaman 43, 44 dan seterusnya. Ya. Naam, kita buka halaman 46. Halaman 46. Ini sudah kita gabungkan tentunya. Harokat fathah, kasroh dan dhammah. Ya. Kalau sebelumnya contoh-contohnya hanya thulathi saja. Ini sekarang sudah bertambah ya, 4 harokat, 4 kalimat, 4 kata, afan, 4 huruf atau 5 huruf. Walaupun ya thulathi juga akan, tapi kita tambahkan huruf-huruf dhamair atau huruf yang lain. Nah. Halaman 46. Qatalahu. Sempurnakan fathahnya, dhammahnya. Qatalahu. Qatalahu. Famakatha. Famakatha. Wamala'ahu. Wamala'ahu. Warusulahu. Warusulahu. Wa maftuhah. Ru ronya tebal, su ya umpamanya sempurna, la tipis maftuhah, hu wa rusulahu, wa rusulahu, fatarakahu, fatarakahu, wa akhadhati, wa akhadhati, wa thuluthahu, wa thuluthahu, wa thuluthahu, wa thuluthahu, fa wa kazahu, fa wa kazahu, la ja'alahu, la ja'alahu, afa hasiba, afa hasiba, linuriyaka, linuriyaka, liyuriyahu, ورجلك ورجلك ورسله ورسله رزقهم رزقهم فقتله فقتله. طيب halaman 47. Mengenal nama-nama huruf Arab. Mengenal nama-nama huruf Arabiyah, huruf-huruf Arab. Nah, ini mengenal nama, bukan mengharokatinya. Ya, maka kita akan menyebut nama-nama huruf ini. Alif. Nah, ini huruf alif. Ya. Baik. Ba. Ya, cukup kita baca dengan mengeja, dengan ejaan ba fathah alif ba. Ya, dipanjangkan ba-nya dengan alif. Tanpa kita apa berikan suara hamzah ba, tidak ya. Cukup kita lafadzkan dengan memanjangkan harokat fathah pada ba, ba. Ini secara lafadz begitu ya. Nah, kalau dalam apa penulisan ya, kalau sesuai dengan kaidah penulisan memang ba un memang ada hamzahnya, ta un ta ya sa. Namun terkait dengan qiraah maka dilafadzkan tanpa hamzah. Baik. Alif. Alif. A-nya pendek, li-nya juga pendek. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Ini ada juga ta marbutah, ya juga kita sebut ta juga. Ya. Ta tapi bentuknya apa? Ha. Ya. Sa. Jim. Nah, coba ulangi. Alif sampai jim. Alif. Ba. Ta. Ta. Jim. Bukan za, tapi jim. Ya. Ulangi, masih ada yang salah. Alif. Alif. Ba. Ta. Ta. Jim. Ya. Untuk alif tadi sebagian masih memanjangkan. Alif, ya jangan. Pendek saja. Alif. A-nya pendek, li-nya juga pendek. Alif. Alif. Nah. Baris kedua. Ha. Ha. Kho. Kho. Dal. Dal. Dal. Dal. Ro. Ro. Coba ulangi. Ha sampai ro. Ha. Kho. Dal. Dal. Ro. Ya. Ro tidak ditambahi dengan hamzah, ro tidak, ro gitu. Nah, baris ketiga, zai, Ini ada ya-nya. Zai. Zai. Sin. Sin. Sempurnakan kasrah. Jadi dibaca demikian. Sin. Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar kasrah yang sempurna. Sin. Ya. Sin. Shin. Shin. Sod. Sod. Ya, suara dalnya memantul. Sod. Sod. Wad. Wad. Ulangi dari zai sampai sod sampai dod. Zai. Shin. Sod. Dod. Ulangi, bukan sa atau sya, tapi sin dan shin. Ulangi, zai. Baris keempat. To. To. Wo. Wo. Ain. Ain. Dengan munfathah ain. A. Ainun. Ya. Bukan ain tapi ain. Ya. Ain. Ain. Wain. Wain. Fa. Fa. Ya, ulangi dari to sampai fa. Berikutnya qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Ya, sempurnakan kasrah. Jangan mem tapi mim, ya. Mim. Mim. Nun. Nun. Sempurnakan dhammah. Ya. Lewat bibir. Bukan nun tapi nun, ya. Lalu wawunya juga tidak ada gunahnya. Yang digunahkan apa? Nun awal dan akhir. Nun. Ya, kalau kita membaca surat Al-Qalam misalkan, maka yang digunahkan hanya nun awal dan nun akhirnya. Ya. Adapun wawunya diusahakan tidak bergunah. Nun. Coba. Nun. Coba baca qaf sampai nun, sampai nun. Ya, berikutnya waw. Waw. Waw. Yang panjang wa yang depan, bukan wawu tapi waw, ya. Ya. Ha. Nah, ini gabungan lam dan alif, ya. Gabungan lam dan alif. Jadi alif yang pertama sebenarnya adalah hamzah. Yang kebanyakannya hamzah apa? Ditulis di atas alif, ya. Adapun yang ini lam alif maksudnya ingin menampilkan huruf alifnya, ya. Dan huruf alif ini memang tidak bisa berdiri sendiri kecuali apa? Dia akan memanjangkan harokat fathah, ya. Dan kebanyakan dan karena apa? Karena huruf lam itu biasa digandengkan dengan alif, ya, pada al-ta'rif Al-Qamariyah Al-Syamsiyah. Maka alif pun sekarang digandingkan dengan lam, ya, sebagai pasangan yang ya sudah ma'ruf. Jadi digunakan lam alif. Ingin menampilkan alifnya, bahwa alif ini adalah huruf mad yang memanjangkan apa? Fathah, ya. Ini huruf apa? Lam dan alif. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Coba dibaca wawu sampai ya. Yang panjang alifnya, ya, apa alif pada lamnya, lam, ya, bukan linya. Lam alif, lam, ya, jangan dibalik. Lam alif. Nah, ini. Lam alif, lam alif. Nah, ini kita perlu mengenal huruf-huruf ini, ya. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman-halaman akhir dari juz pertama, di sini kita sisipkan atau kita tambahkan, ya, materi tambahan ini. Walaupun ya tambahan, akan tapi juga sangat membantu untuk kita jadikan yakni pendahuluan sebelum kita nanti masuk ke juz kedua. Yakni kita akan melafadzkan huruf-huruf ini, ya. sesuai dengan namanya, namun huruf-huruf tersebut sudah terangkai dengan yang lain. Dan insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk menengarai ini huruf apa. Karena apa? Karena bentuk huruf-huruf ketika sudah berangkai itu masih menyisakan bentuk aslinya, ya. Masih menyisakan bentuk aslinya, ya. Masih akan jelas jim, walaupun dia sudah terpotong sebagiannya. Walaupun dia, ya, sudah terpotong sebagiannya. Huruf shin juga masih tampak sebagai shin, walaupun sudah terangkai dengan yang lain. Ya, masih ada bagian-bagian tertentu dari huruf ini yang tampak, yang mewakili, ya, bentuk hurufnya. Nah, coba kita baca. Ini tidak ada harokatnya, ya. Jadi jangan di fathah. Namun kita sebutkan sesuai dengan namanya. Bata. Batha. Batha. Thaba. Thaba. Ba-alif. Ba-alif. Ta-alif. Ta-alif. Ba-jim. Ba-jim. Ba-ha. Ba-ha. Coba diulangi. Batha. Sedikit yang salah tadi. Bajim dibaca baja. Ya, bagus. Baris kedua. Ta kha. Ta kha. Hajim. Hajim. Khajim. Khajim. Khaba. Khaba. Hatha. Hatha. Hadal. Hadal. Khadal. Ulangi. Ta-kha. Ta-kha. Hajim. Khajim. Khaba. Hatha. Hadal. Khadal. Ya. Jim ya, masih sama. Sekarang soft pertama coba. Soft pertama. Ya, soft pertama. Masing-masing. Ya. Pada softnya. Ya. Taib, soft pertama, kontrol. Membaca baris ketiga, ya, baro sampai ujung, ya, kontrol. Abas, ya. Saya lagi, jangan salah. Ulangi, ya. Baro. Barakallahu fikum. Sof kedua, ya. Dari sod kha sampai pojok, ya. Kontol. Banyak betul semua ya. Wallah alam. Baik, sekali lagi. Ulang yang jelas. Ya, yang jelas. Sod, kha, ya. Betul. Ya, barakallahu fikum. Hamzad, Hamzad ba. Baik. Soal ketiga, Ain ba. Hantar, baca. Ah, santun. Lagi, Ain ba. jin. Baik. Saf berikutnya, saf keempat. Tafadhal dari Taqaf, ya baca. Tafadhal. Santum lagi taqaf. Baik, Allahu barik. Saf kelima dari kaf lam. Madal. Sekali lagi, kaf lam. Baik. Berikutnya, saf ke 6. Kontrol. Lam alif. Ini tiga huruf, ya. Sot, alif, lam. Ya, sot, alif, lam. Ya. Alifnya jangan lupa. Ulangi, lam, alif. Lam, alif. Sot, alif, lam. Sot, alif, lam. Sot, alif, alif. Alif, alif, lam. Alif, lam, lam. Alif, lam, alif. Assalamualaikum. Alif pendek, ya. Sekali lagi, lam alif ulangi. Lam alif. Sot alif lam. Sot alif lam. Sot lam alif. Alif alif lam. Alif lam lam. Alif lam alif. Baik. Assalamualaikum jami'an. Ini setidaknya akan menambah maharah, ya, kemampuan kita mengenali huruf-huruf Arabiyah, ya, sudah terangkai satu kata satu huruf dengan yang lain. Nah, ini demikian insyaallah kurang lebih, ya, sampai pada akhir halaman 51. Demikian, ya, dibaca huruf-huruf seperti namanya. Nah, insyaallah kita cukupkan, ya, juz pertama ini, ya, kita beralih pada juz kedua. Fadal dibuka juz kedua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juz kedua akan kita pelajari tentang sukun, ya. Kalau pada juz pertama kita belajar fathah, kasroh, dhammah, maka pelajaran baru pada juz kedua adalah sukun, ya. Tentu pelajaran fathah, kasroh, dhammah akan terus beserta kita pada juz-juz berikutnya. Pelajaran baru pada juz kedua adalah tentang sukun, ya. Semua huruf bisa disukun, dari alif sampai ya bisa disukun, ya. Tingkat kesulitan dari huruf-huruf itu juga berbeda-beda. Sebagian huruf terasa mudah saat disukun, sebagiannya lebih sulit dari yang lain atau relatif lebih sulit. Dan huruf yang terasa mudah untuk kita baca ketika sukun adalah huruf-huruf mat, ya. Huruf-huruf mat adalah huruf yang paling mudah kita lafadkan, yaitu alif, kemudian apa? Wawu dan ya. Ya. Taib. Yaitu alif yang sebelumnya fathah. Ya sukun yang sebelumnya kasrah. Dan wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Itu huruf-huruf yang paling mudah saat disukun. Rasanya kita tidak melafadzkan huruf itu. Coba ba. Rasanya kita harusnya melafadzkan ba saja. Bi. Kita tidak merasakan ada huruf ya, ya. Tidak terasa, hampir tidak terasa. Bu. Ya. Itulah huruf mat. Makanya kita dahulukan pelajaran sukun pada huruf-huruf mat ini. Dan juga panjang pendek itu adalah perkara yang sangat apa? Vital. Sangat vital, sangat penting. Artinya kalau salah dalam panjang pendek bisa fatal. Ya, bisa fatal. Qala dengan qala jelas beda. Maknanya akan berbeda. Ya, salah panjang pendek biasanya akan salah. Ya. Fatal, ya, akan mengubah makna. Nah, karena itu kita perlu apa memberikan porsi yang lebih banyak ya terkait dengan pelajaran panjang dan pendek, dan ini kita sebutkan pada juz kedua ya, mengambil porsi yang banyak ya, sampai setengah kitab ya, setengah kitab kita akan belajar panjang dan pendek ya, belajar alif dulu lalu ya, setelah itu wawu ya. Nah yang berikutnya baru mensukun huruf-huruf yang lain ya, mensukun huruf-huruf yang selain huruf mad. Nah, baik, kita buka halaman 4. Halaman 4. Mengenal alif ya. Pada semua kalimat yang tertera pada halaman 4 ini ya. Ini semuanya alifnya di tengah ya. Sehingga kalimat ini dipanjangkan huruf pertamanya ya. Semuanya adalah 3 huruf, huruf yang keduanya alif ya. Huruf yang pertama panjang ya, huruf yang ketiga pendek. Aba. Ya, polanya sama. Ya, polanya sama. Baca. Dan kita libatkan apa huruf-huruf semuanya ya, dari hamzahnya ba'ta, ba'ta dan seterusnya kita panjangkan. Namun polanya sama yaitu alifnya di tengah. Baca. Taha. Saba. Nah, sekarang kita sudah mulai membedakan mana panjang, mana pendek. Dan juga di samping itu kita juga berupaya untuk memberikan ukuran panjang itu dengan ukuran yang tabii, asli, 2 harokat ya. Coba kita mulai dari bab atau juz kedua ini memberikan ukuran mat itu cukup dengan ukuran 2 harokat. Aba. Ya, kalau dibiasakan maka insya Allah akan begitu, menjadi sajiah, menjadi sesuatu yang otomatis, akan menjadi apa tabiat bacaan seorang ya. Jadi kalau ada murid kita membaca aba ya, ini walaupun tidak salah tapi diupayakan diluruskan ya, disempurnakan ya, a-nya jangan terlalu panjang, aba ya, jangan sambil baca sambil mikir ya, pikir dulu nah, baru baca. Aba. Bata. Taha. Saba. Dan demikian seterusnya. Baik. Halaman 5. Baik. Nah ini halaman ini kita letakkan alif di mana? Di akhir ya. Maka kalimat ini huruf pertamanya pendek, huruf keduanya panjang. Also. Zaro. Sana. Bada. Cukup 2 harokat ya. Wada. Ada. Wala. Lama. Coba baris ketiga dan keempat dibaca semua. Khala. Khala. Khala. Dana. Nada. Khala. Khala. InsyaAllah cukup. Ya, cukup ya, 3-4. Berikutnya halaman 6. Nah, kali ini alifnya 2. Setelah huruf pertama dan setelah huruf ketiga. Ya. Baik, ada alif tahmiyah di akhir. Ada alif tahmiyah. Ya. Ini dipanjangkan dua-duanya. Ya, huruf yang pertama dan huruf yang ketiga dipanjangkan. Daro. Daro. Zaqo. Zaqo. Raja. Raja. Zago. Zago. Ya, diseimbangkan panjang dua rukatnya, ya seimbang dua rukatnya ini sama dengan yang berikutnya, terus sama. Saba. Saba. Jada. Jada. Haqo. Haqo. Khoba. Khoba. Ya, silakan baca baris ke-7 dan ke-8. Fadol. Berikutnya, ini juga pola yang lain lagi. Ya. Baik, di sini apa namanya ini dalam ilmu sharaf ini? Yang jelas tidak ada huruf alif di binaul kalimah. Ya, semuanya adalah huruf sahih. Ya, misalkan ain, sad dan ra. Ya, ini huruf sahih. Kalimat sahihah. Ya, tidak ada huruf wa'allah ya di tengahnya wala di akhirnya. Namun di akhirnya dikasih alif, ya, alif tahmiyah. Naam, dan polanya sama dari awal sampai akhir. Al-sara. Al-sara. Badara. Badara. Hasana. Hasana. Abada. Abada. Ulangi. Baris ke-5. Ke-8. Baik, santun. Halaman 8, ya. Halaman 8 dan 9 ini juga pola yang lain lagi, ya. Setiap barisnya, ya, kita ambil satu kalimah, ya, satu kalimah. Unsur penyusun kalimahnya sama, ya, misalkan qaf, za dan la, namun berbeda dalam tasrif. Nah, coba kita baca. Qatala. Semua pendek, ya, harokatnya juga demikian, maftuha semua. Qatala. Qatala. Qitala. Qitala. Qutila. Qutila. Coba baca. Qatala. Qatala. Qitala. Qutila. Baris kedua. Baris ke-4. Baris terakhir. Ya. Halaman 9 juga sama. Ya, coba antum lihat baris ke-4. Karoma, baris ke-5. Karoma. Baris ke-9. Baik, ini kurang lebih. Ya. Berikutnya, halaman 10 juga masih kita pelajari tentang alif, ya. Di sini kita urutkan lagi dari awal, ya, dari hamzah yang panjang, kemudian ba yang panjang, ta yang panjang, dan seterusnya. Ya. Namun setiap kalimat, ya, dari kalimat yang satu ke berikutnya sudah lain. Binaul kalimatnya sudah beda, huruf-hurufnya sudah berbeda. Ya, kadang letak yang panjang juga tidak setiap tidak semuanya di awal atau di tengah, ya, kadang di awal, kadang di akhir, kadang di tengah. Nah, dan masih setiap kalimat ini hanya satu alif, ya, satu alif saja yang panjang satu. Ya, kecuali kalau ada apa namanya ya, pengulangan huruf binaul kalimah, ya, maka ya, kita panjangkan dua-duanya. Coba kita lihat anasa. Anasa. Yang panjang apa? Hamzah. Ayata. Ayata. Atharaka. Atharaka. Kasaba. Kasaba. Yang panjang apa? Ba. Nabatuhu. Qurubati. Qurubati. Fataba. Fataba. Yang panjang ta. Khitamuhu. Khitamuhu. La fasadata. La fasadata. Wathaqahu. Wathaqahu. Fa yang panjang. Thulutha. Thulutha. Thalithu. Thalithu. Athatha. Athatha. Yang panjang sa dan sa, ya, tapi sama hurufnya. Insyaallah enggak sulit. Kemudian jim yang panjang. Ja'iluka. Ja'iluka. Tujadiluka. Tujadiluka. Jami'u. Jami'u. Ujaja. Ujaja. Sijaja. Sijaja. Kemudian ha. Hasha. Fahaqa. Fahaqa. Bisihafi. Bisihafi. Si. Ya, suat yang tebal tidak maju dulu, sui tidak, langsung turun. Si. Ya, jangan ditomahkan dulu, langsung turun. Si, ya. Baik. Kha yang panjang. Wa akhahu. وَخَاتَمَ تَخَاصُمُ دَلْ yang panjang. وَبَدَا وَهَدَاهُ فَوَجَدَا شِدَادَا مِدَادَا وَإِذَا ذل ذاتي ذاتي فذانك فذانك. نعم. Ya, seperti ini yang kita terapkan pada halaman 11, halaman 12 juga sama. Ya, sampai terakhir kita panjangkan huruf ya pada halaman 13. Coba kita lihat baris pertama sampai ketiga, wawu, kemudian ha dan ya. Rawakida. Rawakida. Fawakihu. Fawakihu. Lawaqi'u. Lawaqi'u. Lawaqi'u. Lawaqi'u. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Naharu. Naharu. Yuhajiru. Yuhajiru. Ro-nya ditebalkan sebisa mungkin, ditebalkan. Ro dhammah ru, ya. Yeah. Ru. Bukan ru, tapi ru. Tebalkan. Nah, ulangi. Naharu. Naharu. Yuhajiru. Yuhajiru. Wa'adasiha. Wa'adasiha. Wabasaliha. Wabasaliha. Sekarang memanjangkan ya. Terakhir memanjangkan ya. Qiyami. Layali. Layaliya. Layaliya. Fasiyamu. Fasiyamu. Khiyanataka. Khiyanataka. Nah, berikutnya ya, sisa pada halaman 13 sampai akhir halaman 14 ini juga masih melatih memanjangkan fathah dengan alif ya. Masing-masing kalimat yang ada pada contoh-contoh ini ya melibatkan dua huruf yang panjang ya, kebanyakannya lebih dari satu huruf ya, dua atau kadang tiga huruf. Nah, ini juga insyaallah akan menambah kemahiran santri ya, membedakan panjang dan pendek. Taib. Kita masuk pada halaman 15. Setelah kita belajar alif, maka yang berikutnya kita belajar ya. Mungkin ada yang bertanya, ini alifnya katanya sukun, mana sukunnya? Ya, tanda sukunnya mana? Ya, tanda sukun tidak mesti ditulis ya. Yang dinamakan dengan huruf sukun, maka definisi yang lebih mencakup adalah huruf yang tidak berharokat ya. Huruf sukun adalah apa? Huruf yang tidak berharokat. Ya, kalau ada huruf tidak ada harokatnya, berarti huruf itu sakinah, sukun. Kadang ada tanda sukun, kadang tidak. Nah, dan huruf-huruf mad itu kalau kita lihat pada mushaf Madinah atau mushaf yang dicetak ya di Mamlakatus Saudiyah ataupun mushaf-mushaf yang lain yang menyesuaikan dengan kaidah penulisan dengan mushaf Madinah, maka kita mendapati huruf-huruf mad tidak dituliskan apanya, sukunnya, baik alif, wawu ataupun ya. Nah, termasuk pada ya, kita lihat halaman 15. Lihat halaman 15. Nah, ini sekarang kita akan belajar ya sukun ya, sebagai huruf mad. Oleh karena dia berperan sebagai huruf mad, maka tanda sukun ya tidak ada. Ya, tanda sukun tidak ada. Taib. Jadi kalau ada kasroh diikuti huruf ya, huruf yang kasroh tadi diapakan? Dibaca dengan panjang. I. Ya. Ini Arabi bukan? I. Arabi atau Ajami? Arabi. Ya. Bi. Zi. Fi. Ai. Li. Ya, jadi buku ini juga diupayakan untuk menampilkan contoh-contoh Arabiyah ya. Tidak sembarang kita apa menuliskan huruf ya, bahkan hampir kita upayakan juga apa sebisa mungkin kalau ada dalam Al-Qur'an Al-Karim kita ambil contoh itu. Ya, kita ambil contoh-contoh Qur'aniyah. Bukan hanya Arabiyah kan, tapi Qur'aniyah. Dan tata cara penulisan yang ada pada buku ini kita sesuaikan dengan kaidah penulisan dalam mushaf yang dicetak di Mamlakatus Saudiyah. Ya, jadi kita anjurkan setelah membaca buku ini ya, digunakan mushaf dengan tata cara penulisan harokat dan seterusnya, tanda bacanya seperti yang ada pada cetakan Madinah ya. Baik. Karena banyak kelebihan, dan banyak kelebihan ya, kita menggunakan mushaf Madinah ya. Baik. Kita lanjutkan. Abi. Abi. Bani. Bani. Wafi. Wafi. Wali. Wali. Lidhi. Lidhi. Afi. Afi. Lanjutkan baris ketiga. Afi. Wali. Afi. Dari. Uli. Uli. Barakallahu fikum. Baris keempat. Fadal. Baik. Baris kelima, fadhol. Ilahi wanani walili wali ali wa rusuli. lanjutkan sampai akhir tabi'ani. Jadi contoh-contoh pada halaman 15, huruf matnya di akhir, huruf ya sebagai huruf mat kita letakkan di akhir, atau kita ambil contoh-contoh yang mana hurufnya, huruf ya-nya di akhir. Begitu pula tiga baris berikutnya pada halaman 16, ya tiga baris pertama juga huruf ya sebagai huruf matnya kita letakkan di akhir. Ya. Sirati sampai atani. Nah, dan huruf ya yang di akhir memang kebanyakannya, atau lebih tepatnya huruf ya yang di akhir dalam mushaf Madinah memang tidak dituliskan titiknya, tidak dituliskan titiknya. Ya. Baik, tapi bentuknya jelas, bentuknya huruf ya. Adapun huruf ya yang di awal ataupun yang di tengah tentu akan tetap diberi apa? Titik, ya. Untuk membedakan huruf ya ini dengan huruf yang lain. Huruf ba, huruf nun, huruf ta, ya. Kalau tidak ada titik, ya tentu kita akan sulit. Kita akan sulit membedakan huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf ya dan nun, kita akan kesulitan. Maka alhamdulillah sekarang ini mushaf sudah lengkap dengan apa? Dengan titik, ya. Lengkap pula dengan hamzah. Lengkap dengan sukun dan harokat. Coba kalau kita membaca mushaf yang ditulis pada awal masa nubuwah, ya, maka kita mungkin tidak akan bisa melafadzkannya. Ya, di samping hurufnya mungkin tidak sejelas sekarang, ya, dan juga tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, nggak ada sukunnya, nggak ada fathah. Ya. Baik, alhamdulillah sekarang sudah lengkap, ya, kita tidak terlalu sulit untuk membedakan huruf dengan yang lain. Ya. Sudah kita pelajari teori makhraj, ya, sifat sudah kita kenal beberapanya, ya, kita sudah tahu bagaimana memfathah, mengkasrah, dan mendhammah, ya, tinggal kita terapkan. Nah, jadi kalau huruf ya di tengah maka masih tetap ada titiknya. Taib, coba kita lihat baris keempat, huruf qaf panjang atau pendek? Panjang, karena apa? Diikuti ya. Ya apa? Mana sukunnya? Tidak ada. Huruf mat tidak dituliskan tanda sukunnya. Taib, kita baca qila, qila, jidu, jidu, aini, aini, rishu, rishu, gawina, gawina. Panjang gawin dan wawu seimbang. Gawina, gawina. Dua rokat, dua rokat. Sinina, sinina. Nah, harus sama. Sin dan ni dan nun harus sama dua rokat. Waraditu, liyudhi'a, liyudhi'a. Ya, bahkan harokat atau huruf yang satu harokat pun juga ya satu harokat, ya, diupayakan satu harokat, jadi jangan dibaca mungkin setengah harokat, ya. Contoh liyudhi'a, nah, kayak gitu kan belum sempurna satu harokat, liyudhi'a, liyudhi'a. Ya, jadi huruf lam satu harokat, ya satu harokat, dot dua harokat, ainnya satu harokat. Qanitina, qanitina, munibina, munibina, thalathina, thalathina, madinina, madinina. Nah, demikian pelajaran ya sukun sebagai huruf mat, demikian pula pada halaman 17. Nah, berikutnya halaman 18 kita belajar wawu sukun sebagai huruf mat. Ya, akan menjadi huruf mat bila sebelumnya ada dhammah. Baik. Contohnya u, bu, tu, utia. Hamzah dua harokat, ya. Ta dan ya masing-masing satu harokat, ya. Ta dan ya-nya jangan kurang dari satu harokat, contoh yang kurang tepat utia, ya. Taknya cukup atau perlu ditambahkan sedikit agar menjadi satu harokat. Utia, utia. Burika, burika. Tuliju, tuliju. Udina, udina. Wa utina, wa utina. Subutiha, subutiha. Ya, huruf ba yang panjang. Atuni, atuni. Yuharibuna, yuharibuna. Ghalibuna, ghalibuna. Yabituna, yabituna. Coba lanjutkan tiga baris berikutnya. Ya. Kemudian berikutnya ya huruf-huruf yang setelahnya, huruf dal dipanjangkan, ya, ro dhammah dipanjangkan, zai, sin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, ya. Baik. Kita lihat tiga baris terakhir pada halaman 20, ya. Memanjangkan huruf mim, nun, ha, ya. Kemudian ya. Lithamuda, lithamuda. Khasimuna, khasimuna. Tusimuna, tusimuna. Yadinuna, yadinuna. Wajunudahu, wajunudahu. Bidhunubi, yatihuna, yatihuna. Suhuliha, suhuliha. Luhuruha, luhuruha. Kemudian terakhir huruf ya. Layuhuna, layuhuna. Yurithuha, yurithuha. Yuqi'u, yuqi'u. Halaman berikutnya, insyaallah malam ini kita akan selesaikan materi panjang pendek, ya, insyaallah nanti akan kita akhiri sampai halaman 25, jadi tinggal beberapa halaman insyaallah. Halaman 21, ya. Mengenal alif lazimah. Mengenal apa? Alif lazimah, atau dikenal juga dengan alif maqsurah. Alif lazimah bentuknya seperti apa? Seperti huruf ya. Nah, seperti huruf ya. Ya, persis seperti huruf ya. Ya. Atau kita katakan alif lazimah adalah alif ala suratil ya. Alif tapi bentuknya huruf ya. Baik, letaknya di mana? Di akhir. Di akhir. Dan dikatakan alif lazimah kalau sebelumnya adalah harokat fathah. Naam. Alif lazimah tadi akan memanjangkan fathah. Ya, akan memanjangkan fathah juga sebagaimana alif ala suratiha. Seperti alif dalam bentuk aslinya, maka alif lazimah juga akan memanjangkan fathah. Baik, baca. Saja, saja. Jimnya panjang karena ada alif lazimah. Qala, qala. Tawa, tawa. Tara, tara. Sa'a, sa'a. Nah, baca baris kedua dan ketiga saja. Yara, fadhal. Hukum cukup. Sekarang baca baris ke-6 dan ke-7. Fadal tuba, fadal. Tuba. Nah, ulang ya. Antum ikuti. Wa Musa. Wa Musa. Fa'awa. Fa'awa. Ta'ala. Ta'ala. Wa nada. Wa nada. Wa Isa. Wa Isa. Berikutnya kita akan mengenal tanda mat, ya, tanda mat. Kalau tadi huruf mat, ya, maka yang berikutnya akan kita kenali tanda mat. Jadi harokat-harokat fathah, kasroh, dhammah itu, ya, terkadang dipanjangkan dengan apa? Dengan tanda-tanda mat. Apa itu tanda mat? Yaitu alif kecil, ya kecil, atau wawu kecil. Ya. Jadi tertulis kecil dan terpisah dari kalimat. Tertulis apa? Kecil dan terpisah dari kalimat. Yani tanda-tanda tadi memang bukan termasuk apa? Rasm. Bukan termasuk rasmul mushaf. Ya. Jadi tidak ada dalam apa? Rasm Utsmani. Ya, dalam rasm mushaf yang dituliskan pada zaman nubuwah atau kemudian disalin pada zaman Utsman bin Affan, maka tidak ada apa? Huruf mat itu tidak ada. Namun kalau dilafadzkan panjang. Ya. Kalau dilafadzkan panjang. Coba antum lihat pada halaman 22. Hadhihi. Hadhihi. Hanya panjang tidak? Tapi kalau dilihat rosemnya, ada alifnya tidak? Enggak ada. Kalau antum disebut nama rosem atau istilah rosem, maksudnya apa? Kalimat tadi dibuang harokatnya. Harokatnya dibuang semuanya, maka yang dikatakan rosem hanya 3 huruf. Ha, dzal, dan ha. Ya. Tapi kalau dilafadzkan berapa huruf? 4. Ha ada alifnya. Namun alifnya hanya berupa apa? Tanda. Taib. Kalimat hadi demikian tertulisnya, ha langsung nyambung dengan dzal kemudian ha. Enggak ada hadi kemudian ada alifnya, enggak ada. Dan selalu panjang, hanya mesti panjang. Hadhihi. Enggak ada kalimat hadhihi kok dipendekkan haknya. Namun dalam tulisan juga tidak ada alifnya. Selalu setelah ha langsung nyambung dengan dal. Itu rasemnya. Ya, harus seperti itu. Hadhihi. Hadhihi. Ya. Dzalika. Dzalika. Maliki. Maliki. Mata'u. Mata'u. Kalamu. Kalamu. Ahsan. Ya. Yang ngantuk siapa ini? Atau yang di depan ya. Baik. Kita ulangi. Hadihi. Hadihi. Lanjutkan. Zalika. Maliki. Mata'u. Kalama. Baik. Barakallahu fiik. Lanjutkan baris kedua. Ya Lutu. Ya Lutu. Kalimat Ya Lutu ini berapa kalimat ini? 2, ya. Ya sebagai panggilan atau nida, Lut ini nama, salah satu nama dari nama anbiya. Ya Lutu. Namun tertulis dalam mushaf selalu bersambung dengan munadanya, ya. Ya Musa, maka ya dan mim langsung nyambung. Ya Musa, ya Nuhu, ya Lutu, disambung. Ya. Dan seperti itulah semuanya, tertulis seperti itu dan kita harus mencontoh rasam Utsmani dalam hal ini. Ya, harus dicontoh seperti itu. Kalau tertulis dalam mushaf tanpa alif, ya ditulis tanpa alif. Nah. Baik, alifnya hanya berupa tanda saja. Ya Lutu. Ya Lutu. Harunu. Harunu. Haruta. Haruta. Yahudu. Yahudu. Ini berapa kata? Yahudu berapa kata? 2 kata. Ya nida dan Nabiullah Hud alaihissalam. Ya Nuhu. Ya Nuhu. Ya, coba ulangi. Ya Lutu. Ya Lutu. Haruna. Haruna. Yahudu. Ya Nuhu. Baik, coba pertanyaan. Kata Yahud dan Yahud rasmnya sama tidak? Kalimat Yahud, orang Yahud, bangsa Yahudi, dan Yahud, panggilan kepada Nabiullah Hud, rasmnya sama tidak? Sama, rasmnya sama, hanya 4 huruf, Ya, Ha, Wawu, dan Dal. Nah, namun jelas beda dalam lafaz, jelas beda. Ya-nya panjang, Yahud. Nah, kurang 1 menit. Ya. Tapi ini tinggal berapa halaman ya? Nah, setelah alif kecil, maka kita juga perlu mengenal ya kecil. Ya kecil dan wawu kecil ini ada pada halaman berikutnya. Baik, lihat dulu halaman 23 ya. Alif kecil juga sering kita dapati di atas alif lazimah. Alif kecil sering kita dapati di atas alif lazimah. Apa alif lazimah? Alif yang bentuknya ya di akhir kalimah ya. Maka alif kecil tadi hanya untuk memberikan penekanan bahwasanya ini dibaca alif ya. Bukan kemudian menambah panjangnya jadi 4 harokat, tidak ya. Ada alif lazimah, ada alif kecil ya. Tidak menjadi tambah panjang 4 harokat, tidak. Tetap 2 harokat. Coba kita baca baris pertama. Yuha, Yuha, Tuba, Tuba, Musa, Musa, Awa, Awa, Sawa, Sawa. Ulangi, Yuha, Yuha, Tuba, Musa, Awa, Sawa. Baca baris kedua, fadhol. Baik. Perhatikan kata naroga ya. Kalimat naroga. Nah, ditulis seperti itu dalam mushaf ya. Jadi kalimat naroga asalnya apa? Naro kemudian diidhofahkan kepada dhamir kaf ya, atau ditambahkan setelahnya huruf kaf, disambungkan dengan dhamir kaf. Nah, dalam tata cara penulisan mushaf ya, alif lazimah itu biasa, atau alif lazimah itu tetap ditulis seperti huruf ya, ya. Ketika disambung pun, ya, maka akan berposisi, walaupun dia di posisi tengah sekarang, ya, maka dia ditulis bagaimana huruf ya. Ya, lain kalau kita menulis kalimat naroka di luar mushaf, maka biasanya kita tulis seperti apa? Seperti itu ya, yang biasa kita tulisnya naroka ya. Maka dalam mushaf ada aturan yang berbeda tentunya. Kita harus ikuti aturan penulisan tersebut. Mushaf naroka ditulis nun dan ro, kemudian alif lazimahnya kita tulis seperti huruf ya tanpa titik, sambungkan dengan huruf kaf. Lalu di atasnya kita tambahkan apa? Tanda alif. Ya, seperti itu. Baik, tentunya akan berbeda. Ya, rasemnya akan berbeda. Kalau kita tulis kalimat naroka seperti itu, ini namanya menyalahi apa? Rasem Utsmani. Menyalahi rasem Utsmani. Ya. Para kemudian. Baik. Jadi rasem Utsmani bukan apa? Bukan khusus mushaf Madinah saja, ya. Mushaf Indonesia pun juga insyaallah akan menyesuaikan dengan rasem Utsmani, cuman beda dalam hal apa? Tanda-tanda baca, ya. Biasa dalam tanda-tanda bahasa. Nah, baik. Walaupun demikian, tetap kita lebih anjurkan untuk menggunakan mushaf Madinah. Nah, kita cukupkan dulu ya. Ya. Walaupun ada 1 halaman yang tersisa, 2 halaman, tidak apa, kita akhirkan untuk pelajaran besok pagi. Ya, kita sudah mengambil waktu 1 jam. Ya, labas. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. bisa kita pahami walaupun sedikit-sedikit. Baik, kita akhiri pelajaran kita. Nah, barangkali dari panitia ada pengumuman. Ya. Kita tutup dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.